Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi minasyaitanir rajim. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana na'udzu bika minasyaitan wa min waswasisy syaitan wa min syarris syaitan wa min makayidis syaitan innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak ibu kami, saudara saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan perjumpaan kita saat ini, baik secara langsung atau tidak langsung, Allah menjadikan ini semua adalah muqaddimah perkumpulan dan pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah telah memudahkan kita untuk bergabung di tempat mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan Allah memberikan kepada hati kita hidup, sehingga bisa menikmati ibadah, sehingga kita bisa menikmati kehadiran kita di tempat seperti ini hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Sebelum membaca hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari, seperti biasa kita membawakan satu hadis atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-147 yang diriwayatkan dari An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Yaqulu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada datang seorang laki-laki, ada satu orang datang kepada Rasulullah. Fasta'dhanahu fil jihadi, laki-laki tersebut minta izin kepada Rasulullah agar diperkenankan untuk ikut jihad, berperang di jalan Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada orang tersebut, ahayyun walidaka, apakah bapak ibu masih hidup? Qala, lelaki tersebut menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, masih hidup bapak ibu kami. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi bersabda, fa fihi ma fajahid, maka hendaknya yang kau lakukan jihad adalah jihad kepada orang tuamu. Hadis ini pendidikan bagi kita. Yang pertama adalah di dalam melakukan kebaikan kita harus ada petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kadang kita melakukan ibadah masih sering mengikuti hawa nafsu kita. Apakah ibadah badan, amal, sholat, sujud, sholat, baca Quran dan seterusnya, atau ibadah maliyah, sedekah dan seterusnya. Sebaik-baik ibadah adalah jika dibimbing oleh syarak, dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama itu akan dekat untuk dikabul oleh Allah, dan yang kedua akan maksimal buahnya. Maksimal buahnya. Ada orang datang kepada Rasulullah dan dia mengerti bahwasanya jihad di jalan Allah adalah pahalanya gede, jaminannya adalah surga. Siapa yang tidak rindu untuk mendapatkan surga bagi ahli iman? Sehingga kematian bagi mereka bukan sebuah sesuatu yang menakutkan, bahkan mereka mencari mati. Mendengar bahwasanya jihad adalah pahalanya besar, dimuliakan oleh Allah, maka ada seorang pemuda yang ingin bergabung dalam kemuliaan tersebut. Datanglah kepada Nabi SAW dan mendaftarkan dirinya untuk dibawa dalam berjihad. Akan tapi Nabi SAW, yang beliau adalah guru untuk semuanya, dan beliau akan selalu memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih manfaat, Nabi. Dan begitu juga ulama yang datang setelah Nabi Muhammad sebagai penerus Rasulullah, dengan ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah akan berikan petunjuk kepada siapapun. Jika ingin berbuat baik, hendaknya mengikuti petunjuk syariat agar maksimal di dalam mendapatkan buah dan hasilnya nanti di akhirat. Jihad di jalan Allah adalah besar pahalanya. Akan tapi di saat orang tersebut mendaftarkan dirinya kepada Nabi untuk bisa dibawa dalam jihad, Nabi malah bertanya, apakah bapak ibumu masih ada? Dan ternyata lelaki tersebut menjawab, masih ada. Nabi menjawab, Nabi memerintahkan kepada pemuda tersebut, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu itu lebih dulu, dan itulah jihadmu. Artinya apa? Jihad di jalan Allah memang besar pahalanya di hadapan Allah. Akan tapi ternyata bagimu wahai anak muda, ada yang lebih besar dari itu semuanya, yaitu kau mengabdikan dirimu kepada orang tuamu. Ada petunjuk. Dan semuanya ibadah seperti itu, termasuk ibadah sedekah. Pernah ada orang datang kepada Nabi dan memberikan, menghibahkan tanahnya, tapi ternyata Nabi mengarahkan tanahnya yang dihibahkan itu untuk membantu bibinya dan saudaranya. Diberi petunjuk oleh Rasulullah untuk bisa berbuat baik, yang lebih manfaat. Bahkan para sahabat Nabi selalu bertanya, para sahabat Nabi mereka cerdas ingin melakukan kebaikan yang pahalanya lebih bagus, sehingga datang kepada Rasul, ayyul amali afdal ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama ya Rasulullah? Ini mereka orang cerdas, ingin berbuat satu tapi dapat buah banyak, berbuat sedikit tapi dapat pahala gede. Dan ini yang dilakukan para sahabat Nabi, dan ngerti petunjuk itu penting. Nah, sekarang ada orang berbuat baik itu dengan hawa nafsunya, berbuat baik dengan hawa nafsu, sedekah dengan hawa nafsu. Jauh daripada qabul, kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu tidak tulus, tidak benar. Yaitu tadi, dia rajin sedekah tapi dia belum bayar zakat. Nah, itu hawa nafsu. Beribadah ke masjid tapi istrinya ditinggal di rumah ketakutan nangis, hawa nafsu. Apalagi rajin umrah, bibinya sakit, enggak ada yang ngobati, hawa nafsu. Apalagi banyak hawa nafsu, karena enggak ikut petunjuk syariat, enggak ikut petunjuk dari Nabi SAW. Maka perlu dalam melakukan kebaikan, hendaknya kita ada petunjuk. Dan petunjuk itu dari mana kita dapat? Dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman para ulama. Kalau kita adalah bertanya kepada para ulama. Memang betul misalnya membangun masjid adalah pahalanya besar. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati. Bangun masjid adalah bagus. Tapi kalau di kampung itu masjid sudah banyak, maka membangun orang yang mengisi masjid bisa menjadi lebih bagus. Sehingga perlu bimbingan. Makanya kalau kita berbuat baik itu jangan ikuti hawa nafsu. Tidak akan diterima oleh Allah. Dan Ibn Athaillah Sakandari dalam hikmahnya sudah menyebutkan, banyak orang berbuat baik karena hawa nafsu. Orang tersebut dapat petunjuk dari Nabi SAW, fadhihi ma fajahid. Hendaknya jihadmu adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kami sering ingatkan misalnya orang yang sedekah masih punya belum bayar utang, belum bayar apa zakat. Itu adalah ditiup oleh setan sehingga dia menjadi lupa. Gak dapat pahala karena dia punya kewajiban yang belum dibayar. Haknya orang fakir belum dibayarkan. Tak taunya dia sedekah. Pasti bukan karena Allah itu. Dia ingin disanjung sebagai orang yang dermawan. Seorang kaya yang mengumrohkan karyawannya. Ada atau tidak? Ada. Insya Allah diterima oleh Allah. Bagus. Akan tapi ada petunjuk yang lebih bagus. Kenapa? Bagaimana petunjuk yang lebih bagus? Tanyakan, apakah karyawan? Mungkin karyawannya adalah yang memang belum boleh umroh. Karena punya banyak utang misalnya. Lebih baik bayar utangnya karyawannya daripada mengumrohkannya. Mungkin karyawannya tadi punya anak yang mau sekolah, belum punya biaya. Lebih baik membiayai anaknya daripada harus mengumrohkan. Mungkin karyawannya punya bibi atau saudara yang sakit, dia ingin membantu dan gak bisa. Sehingga duit umroh lebih bagus untuk berobat. Tapi orang kaya yang tertipu hanya ingin membawa umroh-umroh, sehingga nanti kalau umroh diikuti oleh karyawannya 16 itu, sehingga dia kayak raja di sana. Hawa nafsu sudah. Bisa perintah sana, perintah sini. Ternyata mengumrohkan orang sendiri juga ada hawa nafsu. Padahal kalau duit itu semuanya kalau diberikan kepada karyawannya untuk misalnya untuk ngontrak rumah karena mungkin tidak. Atau untuk mengurangi jamnya biar tetap digaji tapi suruh ngaji biar lebih kenal Allah. Sebelum umroh dia baik di rumah tapi ada ibadah latah ikut-ikutan. Itu urusan umroh, contoh umroh. Yang saat ini sering orang umroh itu tidak. Ada orang berulang-ulang umroh, umroh, umroh, umroh. Misalnya, apakah umroh itu tidak baik? Umroh sangat baik, akan tapi ada yang lebih baik di zaman sekarang ini. Yaitu menolong tetangganya, menolong orang fakir yang ada di kiri kanannya, menolong orang yang terjerumus agar selamat. Mendidik orang agar menjadi ulama, pesantren, dan seterusnya. Ini adalah pahala lebih gede. Kalau umroh ibadah yang namanya qasirah, pahalanya hanya untuk itu saja. Tapi kalau kita membangun misalnya lembaga, pesantren, atau mendidik orang, pahalanya terus berkembang. Nah ini, apakah saya tidak boleh umroh? Oh ya boleh umroh. Ada sebagian orang yang memang umrohnya jalan, kemudian apa? Kita gencar begini karena di rumah ada, di pondok ada travel nih, supaya travelnya tidak zalim nanti. Pondok ada travel, supaya travel itu ngarahkan. Kalau orang mau umroh itu diarahkan. Kalau sudah berkali-kali umroh ditanya, sudah banyak sedekah belum, bantu fakir miskin belum, tetangganya kayak apa. Jangan hanya senang umroh pro, akhirnya cerita setiap umroh tahun ini, umroh tahun itu. Ini umroh contoh. Apalagi? Ibu yang jago ngaji itu, Masya Allah. Itu bisa ternyata hawa nafsu, sudah tahu suaminya kerja jauh pulang, pengen ngobrol sama istrinya. Tak tanya apa, pengajian ini. Ayo, hawa nafsu. Hawa nafsu, baik. Melalui petunjuk akan lebih istimewa, lebih manfaat besar, lebih besar manfaatnya. Terus kemudian di sini juga, subhanallah, begitu besarnya pahalanya orang yang mengabdi kepada orang tua, mengalahkan orang jihad di jalan Allah. Sampai Nabi mengatakan ada orang yang ingin berjihad, Nabi mengajari agar berbakti kepada orang tuanya, maka itu adalah lebih agung daripada jihad itu sendiri. Yang masih punya orang tua jangan disia-siakan. Durhaka kepada orang tua adalah neraka jahanam. Waqad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kebaikan yang paling utama adalah beribadah kepada Allah. Ternyata urutan yang kedua adalah wa bil walidayni ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga ancamannya bagi orang yang durhaka kepada orang tua, ketahuilah neraka jahanam. Tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah kalau dia tidak segera tobat. Bahkan hukuman yang namanya durhaka kepada orang tua ini adalah hukuman yang akan didahulukan oleh Allah di dunia. Kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yawmal qiyamati ila uquqil walidaini. Ali wa uquqil walidaini fa inna Allah yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa itu ditunda hukumannya nanti di akhirat kecuali durhaka kepada orang tua akan didahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Sengsara di dunia, nyungsep hidupnya, tersiksa. Hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, Masya Allah. Sehingga kalau orang durhaka kepada orang tua harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau ternyata dia baik-baik saja, jangan awas, sebentar lagi akan dikirim istri yang kurang ajar. Istrinya baik, anak lebih kurang ajar dari dia. Anaknya baik, tiba-tiba punya kawan khianat, dolim, jadikan dia tersiksa. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, harus disiksa di dunia sebelum di akhirat. Makanya ayo segera tobat. Berlemah lembut kepada orang tua. Jangan ngomong kasar kepada orang tua. Jangan prasangka buruk. Jangan membentak. Bahkan dalam riwayat, kalau ada seorang anak di saat bapaknya berbicara lalu dia mendekatkan telinganya di dekat bibir ayahandanya atau ibundanya, sehingga ibundanya tidak perlu untuk mengangkat suara karena sudah dekat dengan telinga sang anak, maka itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Kalau kita ingin berbicara dengan orang tua, kalau kita mendekatkan bibir kita di telinga orang tua kita sehingga kita tidak perlu membentak, maka itu lebih bagus daripada orang jihad di jalan Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dalam dunia penyakit fisik ini biasanya ada sumber penyakit adalah perut. Seperti yang disabdakan Nabi. Jadi gara-gara lambung itu bisa kena segala macam itu, lambung. Artinya sumber penyakit dari sini. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya sumber problem dalam kehidupanmu itu adalah dari orang tuamu jika engkau durhaka. Makanya kalau ada orang punya masalah, punya ini, suruh tanya, gimana urusanmu dengan orang tuamu dulu? Awas, hati-hati. Sekarang waktunya kita bertobat, kembali kepada Allah dengan cara berbakti pada orang tua. Jangan pelit kepada orang tua. Kalau seandainya kita punya dunia dihabiskan oleh orang tua kita, tidak akan rugi kita. Naudzubillah orang kok seanak pelit pada orang tua. Orang tua kita kalau punya sesuatu, masya Allah, dia kalau punya buah pun tidak rela, tidak makan, pura-pura makan dikasihkan kepada anaknya. Anaknya sakit sudah anting, gelang, segala macam, sak sawah. Pengabdian seorang tua itu yang tidak bisa dibalas oleh seorang anak. Enggak akan bisa membalas. Biarpun kita gendong setiap hari, enggak akan membalas. Bahkan suatu ketika ada salah satu anak muda yang menggendong ibundanya untuk umroh. Digendong, tawaf. Dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, perawi hadis ini juga. Sang anak muda ini menggendong ibundanya, tawaf. Kemudian sa'i. Setelah itu diletakkan ibundanya, diambilkan air zam-zam, suruh minum. Setelah itu sang anak muda mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ulama sahabat pada zaman itu. Lalu bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, wahai Imam Abdullah bin Umar, engkau telah menyaksikanku menggendong ibundaku. Apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk membalas budi baik ibundaku kepadaku? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab tanpa mikir, jawabannya adalah tidak. Apa yang kau lakukan itu tidak sebanding dengan sesaat waktu ibundamu melahirkanmu. Kau menggendong tidak sebanding dengan ibundamu di saat melahirkanmu. Ketahuilah, saat ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Tapi pun di saat seperti itu tersakiti oleh dirimu, melihat engkau lahir, masih bisa tersenyum. Kemudian engkau dipina, engkau ditimang-timang. Engkau digendong, engkau dibesar, engkau. Setiap kali melihatmu selalu berharap engkau berkembang dan berubah menjadi lebih sempurna, mulai dari bisa membuka mata, kemudian digendong, dikasih makan, dikasih minum, agar engkau bisa berjalan, setiap saat melihatmu agar engkau bisa lebih, engkau bisa dewasa dan seterusnya. Itulah seorang ibu di saat menggendong seorang anak, harapannya adalah kapan anakku gede. Tapi ingat, alangkah banyaknya manusia ahli neraka di saat menggendong ibundanya, yang ada di hatinya adalah kapan ibuku mati. Allah. Ada alasannya masih cerita. Enggak ada setulus ibunda kita waktu menggendong kita, enggak ada. Masya Allah, ada kisah tentang seorang ibu luar biasa. Namanya bekti itu adalah karunia dari Allah. Nikmat besar itu adalah kalau Allah menjadikan kita bisa berbakti pada orang tua. Dikisahkan ada seorang anak itu punya ibu. Sesaat ketawa, sesaat ini, mukul-mukul terus. Dibawa ke dokter, marah-marah, ngelimpar dan sebagainya. Akhirnya ditanya, Pak, itu siapa? Itu adalah ibuku. Gila? Iya. Gimana ceritanya? Dia adalah seorang wanita yang gila. Kemudian, ya karena kebutuhan apa dilihat, akhirnya dinikahkan oleh kakek saya. Baru nikah sehari atau beberapa saat, kemudian ditinggal oleh suaminya, oleh ayah saya, kemudian ibu saya menghamil saya. Dalam keadaan gila. Dan ibu saya tidak pernah mengerti kalau saya adalah anaknya. Saya dibesarkan oleh yang lain, tapi saya ngerti ini adalah ibu saya. Dipukuli, setiap saya dekat saya dipukul, Masya Allah. Ini adalah kan nasib anak punya ibu kayak begitu, masih tidak pernah dia marah pada ibunya. Dipukul ibunya tetap nerima, dicaci ibunya nerima, Masya Allah. Dia tidak mengerti kalau kamu anaknya? Iya. Dia tidak mengerti kalau kau aku adanya. Tapi aku mengerti. Aku yakin Allah tahu kalau dia adalah ibuku. Cukup itu untuk aku berbakti. Nasib. Jadi ada orang tuh nasib baik itu mudah berbakti. Nah sekarang kita tengok nasib kita tuh apa gitu. Na'udzubillah. Ada orang ngomong sama orang tua dikit-dikit nyelekit. Na'udzubillah. Insyaallah. Apalagi kalau sudah menikah, sudah mulai berubah. Jauh dari orang tuanya. Ahli neraka. Hati-hati. Ternyata bekti itu bagian juga nasib mujurnya seorang hamba. Jika ternyata hatinya dihidupkan oleh Allah untuk berbakti. Hatinya nyambung dengan orang tua. Sekarang tengok diri kita seperti apa ini. Ibadah kita akan sia-sia jika kita ternyata tidak punya bekti kepada orang tua. Masya Allah orang tua yang telah berbuat baik kepada kita. Bahkan di saat orang tua tidak berbuat baik kepada kita, ada hak yang sudah Allah tetapkan, itu adalah orang tuamu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Orang tuamu. Sekarang kita bagaimana dengan orang tua kita? Urusan jodoh saja sudah gulat sama orang tuanya. Kalau tidak dengan dia tidak mau sehidup semati. Mau apa anak-anak muda zaman sekarang itu? Dipilihkan lebih baik tidak mau ini biasanya ini mulai dari sini sudah awal neraka dibuka oleh dirinya sendiri. Budaya-budaya barat, budaya kafir. Mulai dari senang dengan orang yang belum waktunya, pacaran segala macam. Saya mulai melanggar Allah, melanggar orang tua, lihat. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berbakti pada orang tua kita. Sehingga kita menjadi ahli surga Allah dan orang tua kita menjadi surga Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada anak kita kemudahan untuk berbakti kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak merepotkan anak kita untuk berbakti kepada kita. Kita sangat khawatir, tidak cukup kita berbakti, kita mikir anak kita bagaimana bisa berbakti kepada kita. Kalau ada seorang anak tidak berbakti, tempatnya di neraka jahanam. Tapi anak pun akan menuntut nanti, ya Allah kenapa kau masukkan aku ke neraka? Dijawab, karena engkau durhaka. Aku durhaka begini karena bapakku tidak pernah mendidik saya. Bapaknya kecebur juga ke neraka. Na'udzubillah. Makanya sekarang tengok anak kita ada di mana sekarang. Ngaji atau tidak, kenal Allah atau tidak. Jangan dijadikan mesin uang, suruh cari duit, tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah, tidak kenal orang tuanya, di akhirat pun juga tidak mengenal kita. Tapi menuntut kepada kita al-ahilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu, orang yang dekat di dunia ternyata di akhirat jadi musuh, tuntut menuntut. Padahal anak kita sudah lu tidak teringat kalau pernah ditimang. Karena apa? Dulu ibunda yang pernah nimangnya ternyata tuntut, wahai ibu masuk neraka kau. Kenapa? Karena kau tidak menyekolahkan aku di tempat yang benar. Allah. Sekarang anak kita ada di mana? Maka tidak cukup kita berbicara tentang aku berbakti pada orang tuaku. Sekarang kita persiapkan anak kita agar bisa berbakti kepada kita. Ajari kebenaran, dekatkan kepada ulama. Jangan dimanja dengan urusan dunia ini saja. Akan tapi, jadikan dunia itu agar dia berpikir, faham, ngerti bakti. Kenalkan Allah, kenalkan ulama'nya Nabi SAW. Kita kembali kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-Hikmah Al-Hadiyah, Al-Hikmah yang ke 231. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'an Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Hikmah yang ke-231. Idza 'alimta, jika engkau sudah tahu dan yakin, anna syaitana, bahwasanya syaitan itu, la yaghfulu 'anka, tidak akan lalai kepadamu. Setan tidak akan lalai kepadamu dan tidak akan membiarkan engkau lengah. Sampai bersumpah, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh akan aku tongkrongin siapapun dari hamba-hambamu ya Allah. Bahkan kadang cara yang menggoda setan, ala siratal mustaqim, di jalan yang benar. Setan tidak nongkrong di comberan sana saja. Bukan di tempat perzinaan dan mabuk. Tidak, kadang setan nongkrongin kita juga di tempat-tempat yang begini ini. Karena mereka tidak akan membiarkan kita. Wal'ughwiyannahum ajma'in. Akan aku sesatkan mereka. Karena mereka tahu tempatnya di neraka. Maka mereka mencari kawan sebanyak-banyaknya. Dan lebih dari itu kita harus tahu mereka tidak akan lengah dengan kita. Kenapa? Setan tidak pernah lengah. Seperti halnya Allah tidak pernah lepas pengawasan Allah kepada kita, maka setan pun tidak pernah lepas untuk menggoda kita. Sampai dikatakan oleh para ulama, sampai setan itu oleh Allah tidak diberi kesempatan namanya tidur. Dia tidak ngerti tidur. Allah, kita dikasih tidur, nikmatkan Allah, tidur. Setan tidak dikasih tidur, agar goda terus. Dan dia tersiksa dengan itu semuanya. Dan dia ngerti tempatnya adalah di neraka, jahannam. Makanya dia mencari kawan sebanyak-banyaknya. Sehingga ada namanya disebutkan nanti para ulama, madakhilu syaitan, bagaimana setan itu masuk kepada manusia, itu ada pintu-pintunya. Ada madakhil. Setan itu pertama menghalangi orang, jangan berbuat baik, kata setan. Buat was-was. Setelah kita masih berbuat baik, waduh ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini kok bandel betul. Saya bilang jangan sholat, masih sholat. Jangan ngaji, masih ngaji. Ada yang lolos, gak ngaji. Aman, kalau sudah gak ngaji langsung neraka ini, aman. Tapi ini loh yang ngaji ini, waduh nih. Cuman setan gak mau berhenti. Oh ngaji, baik. Ayo ngaji. Malah disuruh setelah itu. Dilarang ngaji, gak mau, tak suruh ngaji aja sekalian. Loh kok gitu setan? Oh iya. Habis ngaji nanti ditiupkan di hatinya. Riya. Hah? Mulai riya. Atau sombong. Wah, orang udah gak bangga ngaji. Astagfirullahaladzim. Mulai sombong. Ngerendahkan orang lain. Terus. Jadi ada pintu itu. Nanti ada bab riya, satu bab ujub. Riya itu amalnya karena manusia. Satu ujub, bangga dengan dirinya. Nah, termasuk yang namanya iblis. Itu mbahnya setan, seperti Sayyidina Adam alaihissalam mbahnya kita. Mbahnya setan itu iblis itu. Itu ternyata adalah seorang hamba yang semula adalah sangat kuat ibadahnya. Sehingga tidak ada sejengkal tempat yang diciptakan oleh Allah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Akan tapi ternyata ibadahnya menjadikan dia sombong, sehingga di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, itqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, di saat disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Padahal iblis itu bukan golongan malaikat. Iblis itu bukan golongan malaikat. Sangat berbeda, malaikat dari cahaya, iblis dari api. Karena kuatnya ibadahnya iblis ini sehingga digabungkan bersama rombongan malaikat. Sampai dikatakan tawusul malaikati. Jadi kayak pemimpin di situ sudah, luar biasa, saking kuat ibadahnya. Di saat mendapatkan perintah wa'idkulna li malaikati, di saat rombongan malaikat yang termasuk iblis di dalamnya diseru. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, malaikat semuanya sujud illa iblis. Kecuali iblis. Iblis itu mbahnya setan tadi. Iblis masih ngomong. Lah, kok saya suruh sujud sama Adam ini? Adam ini punya kebaikan apa? Lain mulai ngerendahkan orang nih. Biasanya yang jago ngaji ini yang kelasnya iblis suka ngerendahkan orang lain nih. Iblis itu merasa banyak ibadahnya lagi setelah melihat orang, melihat Nabi Adam. Kok bisa? Saya ini kan ibadah sudah ribuan tahun. Nah ini Adam baru diciptakan, belum punya amal baik, belum punya ibadah. Lah kok saya suruh sujud kepada Adam? Ya sorry deh. Fasajadu, mereka pada sujud para malaikat illa iblis, kecuali iblis aba, enggak mau. Astagfar, sombong dah. Dalam ayat lain, ana khairan minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Jadi termasuk orang yang begini ini bisa digoda oleh setan, cucunya iblis tadi, merasa sombong lebih baik dari yang lain, sehingga mudah merendahkan orang lain. Baik, itu iblis. Dan anak keturunannya yang namanya setan itu akan selalu menggoda. Menggoda di rumahku tak ada was-was syaitan. Sampai dikatakan dalam riwayat setan itu akan setiap saat memasang belalainya ke hati seorang hamba. Di saat tidak zikir langsung ditusuk untuk biar lupa. Bagaimana mengusir yang namanya setan, menjauhkan kita dari setan tadi? Disebutkan dalam hikmah ini, "Idza alimta anna syaitan la yahful anka," ketahuilah jika engkau tahu kalau setan tidak akan lalai, tidak akan lepas darimu untuk menggodamu. Ketahuilah fala tahfal, dan jangan juga engkau lupa dan lalai anta engkau amman nasiatuka biyadihi, jangan kau lupa dan lalai kepada zat yang ubun-ubunmu di dalam genggamannya, hidup matimu di bawah di dalam genggamannya. Siapa itu? Allah. Maksudnya apa? Kamu ngerti kalau setan enggak akan lepas menggodamu. Tapi setan adalah makhluk Allah. Maka dari itu dekatlah kau kepada Allah. Maka di saat kau dekat kepada Allah, setan akan menjauh darimu. Maka dengan kita banyak berzikir, waswas setan akan hilang, berzikir, beribadah. Dalam riwayat banyak tentang zikir. Bagaimana dengan berzikir, baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Setan bukan untuk dicaci dan di Allah. Kalau dicaci dan di Allah semakin gede dia. Kita tidak mau mencaci dasar setan. Tidak ada usah dicaci dan di Allah. Karena cara mengusir setan bukan dengan itu. Tapi dengan berzikir, di saat berzikir mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zikir kepada Allah. Rumah-rumah yang dikhawatirkan ada setan yang mengganggu. Kita tidak bicara tentang roh gentayangan dan sebagainya. Itu kan bualannya orang-orang yang pengen jadi dukun. Setan ada mengganggu di rumah. Sampai suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, La taj'alu buyutakum maqabira, jangan kau jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Sepi. Jangan kau jadikan seperti kuburan. Tapi banyaklah baca Al-Quran. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi al-baqaratu. Sebab syaitan itu akan lari ke birit-birit jika di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Imam Muslim meriwayatkan. Makanya kalau kita punya rumah baru dan sebagainya, dibacakan surat Al-Baqarah. Termasuk rumah hantu itu bacain surat Al-Baqarah beres itu. Makanya kalau ada rumah hantu nanti kasihkan pondok nanti. Nanti bacain sama santri Baqarah jadi rumah malaikat nanti. Ada rumah hantu yang murah, boleh kita mau beli-beli rumah hantu yang murah-murah. Ada yang aneh-aneh, itu kan kerjaannya televisi itu. Rumah kalau sudah sering dibacakan Al-Quran sudah tidak usah takut lagi. Tidak ada penghuninya, penghuninya kita sudah. Maka yuk kita jangan lupa dengan Allah, berbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuh sering masya Allah lupa di rumah kita. Kalau musuh kita yang berbentuk manusia mengusirnya adalah kita, suruh meninggal, dia suruh meninggalkan rumah kita. Kalau musuh yang namanya manusia yang akan merusak anak kita, yang akan mengambil harta kita, yang akan menodai rumah kita, dari manusia kita usir, bawain tembak atau kayu, pukul keluar dia. Tapi kalau yang namanya setan, enggak bisa kita teriak-teriak, setan kau pergi, setan kau pergi, dia enggak akan pergi. Dan waswas setan itu halus, yang menjadikan rumah itu, yang menjadikan kita tiba-tiba punya pikiran maksiat terus di rumah. Anak jadi susah diatur. Ide-ide kejahatan berkembang terus. Kenapa? Di rumahnya itu banyak setan. Karena jarang ada zikir di rumahnya, maka sudah waktunya kita memperbanyak zikir juga di rumah. Punyalah kita zikir yang rutin. Kalau hendak tidur jangan lupa membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq, qul wallahu qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditambah ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan seperti hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi melakukan yang demikian, diusapkan di wajah dan badannya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan beliau, diusapkan di cucu beliau. Lakukan yang demikian ini. Pertama itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah untuk menjaga dari hal-hal yang tidak terlihat. Kalau kita sudah mengamalkan yang demikian itu, lupakan kisah dukun, santet dan pelet. Kalau ada ustaz takut sama santet, aneh itu. Kayak enggak pernah dengar Nabi ngajari kayak apa itu. Baca zikir-zikir. Termasuk kalau kita khawatir dengan sesuatu yang membahayakan dari yang terlihat dan tidak terlihat. A'udzu kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil 'alim. Maka kalau sudah di rumah dibacakan dzikir-dzikir tersebut aman. Ini dari santet, dari ini dan sebagainya. Dan rumah lebih sejuk, baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, atau Wildul Latif, atau yang pendek yang kita baca tadi itu. Itu lengkap dari yang untuk cari duit. Orang senang orang cari duit tak. Melapangkan rezeki. Karena Allah memang beribadah, cuma kadang sebagian manusia harus ada. Untuk menjauhkan kita dari godaan-godaan yang tidak terlihat atau yang terlihat. Menjelang tidur, jangan sampai kita tidur kecuali dengan mengambil air wudhu sebisa mungkin. Kalau tidak bisa mengambil air wudhu, jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Baca qul huwallahu falaq, qul huwallahu rabbun nas, ayat kursi, kemudian tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tertidur masya Allah, luar biasa. Kalau kita masih dibangunkan oleh Allah, sepanjang malam kita seperti orang yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kita mati, husnul khatimah. Karena mungkin tidur tidak bangun lagi, mungkin. Semoga panjang umur. Yang aneh dan unik, ajaib itu. Katanya jago ngaji. Tertidur di depan televisi waktu nonton film dan sinetron. Gimana ini? Tertidur. Aduh, siapa yang matikan tadi ini? Atau lagi mendengar? Lagi mau tidur. Kita perlu berubah. Ayo kita dekat kepada Allah. Allah setan. Kita di tengah. Kalau kita dekat kepada Allah, jauh dari setan. Kalau kita jauh dari Allah, dekat sama setan. Dan bisa menjadi kawannya setan. Makanya memperbanyak zikir itu penting. Makanya jangan sampai kita tidak punya zikir-zikir. Bacaan rutin. Pagi, sore, siang, malam. Kalau tidak bisa yang panjang, pendek-pendek lah. Minimal setiap hari kita membaca Qul huwallah, Qul falaq, Qul adzur binas, atau kalimat tamat bi syarhul lak, bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang pendek-pendek. Dan alhamdulillah dalam wiridul Fatihah itu ijazah dari guru-guru yang kita kumpulkan itu hanya 7 menit. Untung-untung ada kesempatan habis bainal isya'in antara maghrib dengan isya' atau ba'dal isya' Ratibul Haddad. Jangan nunggu jamiah ratiban itu kan sebulan sekali, wiritan sebulan sekali. Apalagi nunggu pengajian begini, ya zikir nanti kalau hari Selasa, seminggu sekali. Setiap hari. Bahkan kita hendak melakukan perjalanan, baca itu zikir agar diselamatkan, dijaga oleh Allah. Nah ini berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Maka ketahuilah setan tidak akan lepas untuk menggodamu. Tidak akan lalai untuk menggodamu. Maka engkau jangan lalai kepada zat yang mengurusimu, Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, di saat engkau selalu dengan Allah, setan tidak akan bisa mengganggumu. Setan berjanji akan mengganggu. Qala Rabbi ya Allah, dalam Al-Quran. Bima aghwaitani ya Allah. Karena engkau sudah kau catat, kau cap saya sebagai orang yang sesat masuk neraka ya Allah. Ini gara-gara mbahnya yang melakukan kesalahan tadi itu. Sehingga dicap setan dan anak keturunannya akan menjadi ahli neraka semuanya. Karena aku sudah kau catat sebagai ahli neraka, la uzayyina lahum, aku akan goda mereka. Goda mereka dengan menghiasi neraka menjadi indah baginya. Sehingga neraka itu dihiasi sehingga gak kelihatan neraka. Kalau orang itu gak dihiasi oleh setan itu masya Allah gak ada yang maksiat. Ngerti zina mengantarkan ke neraka, mencuri neraka. Cuman sama setan ditezin, ditutup. Ada kenikmatan, ada syahwat, ada ini. Mau nyuri pun kebayang nanti bisa beli motor ini. Sehingga oleh setan ditutup, gak kelihatan sinya. Itu adalah neraka dibungkus sama setan. Zayyin lahum. Walauhuyannahum ajma'in. Targetnya setan akan aku sesatkan semuanya. Target setan akan disesatkan semuanya. Tapi ada yang gak bisa disesatkan oleh setan ternyata. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hamba pilihanmu yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu berzikir kepada Allah, yang meyakini qala hadza siratun mustaqim, siratun alayya mustaqim, ini hadza siratun alayya mustaqim, ini jalan yang lurus, ini yang kayak begini. Setan itu kalau ada orang masuk rumah dengan berzikir kemudian mau makan baca bismillah, dia berkata lama bita lana al-yawm wala asya, Gak bisa nginep sekarang di rumahmu. Aku gak bisa makan bareng denganmu. Makanya kalau makan pakai bismillah. Kalau masuk setelah assalamualaikum ucapkan zikir kepada Allah. Agar setan itu pergi. Inna ibadi. Allah menyebutkan sesungguhnya hamba-hambaku. Laisa laka alaihim sultan. Hei setan, hambaku pilihan. Hambaku. Kalau setan berjanji, ya Allah akan aku sesatkan semuanya. Tapi Allah yang memegang ubun-ubun kita, maksud Allah yang menguasai hidup kita, mengatakan enggak. Tidak akan bisa engkau menggoda hamba-hambaku, wahai setan. Illa manittaba'aka minal ghawin. Kecuali setan itu memang ngikuti kamu sudah. Jadi sebetulnya kita dijaga oleh Allah. Kecuali karena kita sendiri yang bandel. Sudah dikasih bimbingan, sudah dekat-dekat ulama, hadir ke tempat mulia, masih enggak mau, lebih senang kepada. Kalau ngaji itu bisa beberapa menit, beberapa jam. Tapi kalau sudah nonton yang haram berjam-jam. Nah ini. Ya itu yang digoda oleh setan nanti. Yang mudah digoda oleh setan. Baik, maka perlu kita saat ini meningkatkan terus agar kita tidak terbawa kepada godaan setan. Yaitu dengan banyak berzikir, mohon kepada Allah, membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Ini adalah benteng kita. Kemudian terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ingat kepada Allah, setan tidak akan bisa masuk menggoda kita. Dan takutlah kepada Allah. Setan terus tadi. Kalau kita cerita tentang madkhal syaitan itu, insyaallah pada kesempatan lain kita akan bicara tentang bagaimana ada 7 pintu setan. Dan setiap itu ada pintu lagi. Bagaimana setan masuk pada kita. Enggak bisa di sini, enggak bisa dari depan, belakang. Dan terus. Pokoknya tariknya masuk neraka. Enggak ada orang yang boleh selamat kata setan. Pernah kita contohkan saja 2 orang yang rebutan waris. Yang merebut waris, kakaknya merebut waris, kurang ajar dia. Dolim dia, masuk neraka gara-gara merebut waris adiknya. Yang direbut waris kalau sabar dia ahli surga. Cuman setan enggak mau ada orang masuk surga. Akhirnya setan membisikkan di adiknya tadi. Kebencian, musuhan, sehingga mulai dendam. Marah. Setelah marah besok gunjing sama istrinya. Itu. Sama anaknya. Oh, akhirnya apa? Benci, punya bangga, akhirnya apa? Masuk neraka karena ngedengkinya, karena kebenciannya, masuk neraka karena dendamnya, masuk neraka karena gunjingnya. Setan tepuk tangan. Yang satu masuk neraka karena merebut waris, yang satu masuk neraka karena membencinya dan menggunjingnya. Dan begitulah setan. Begitulah setan, pokoknya harus masuk neraka ini. Ini orang dimasukkan oleh setan, tidak boleh belajar biar bodoh. Karena bodoh dia ngelanggar ini, lakukan itu dan sebagainya. Masuk neraka karena kebodohannya. Ada orang rajin belajar, setan pun juga menggoda. Yang datang adalah setan berjubah juga, alim setannya. Sehingga muncul orang alim cari dunia. Ulama su' yang katanya Rasulullah adalah nerakanya paling dalam lagi. Berhasil setan. Jadi biarpun jadi ulama tetap punya setan. Setannya kelas ulama itu. Kelas gede. Makanya tidak boleh kita terbebas dari merasa. Lu apa? Dan setan nanti punya jarik, punya alat yang macam-macam. Wanita, anak. Zuyyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati. Pada zatnya wanita adalah, kalau solehah adalah bagus. Akan tapi ternyata bisa saja dari wanita inilah setan masuk. Dari dunia, di harta. Harta lihat, kalau bicara harta, tidak membahayakan, tidak ini hakikatnya adalah itu dunia bakal hancur. Akan tapi ketahuilah, harta itu di saat diambil dengan cara yang salah, menjadikan seorang masuk neraka. Diambil dengan cara yang benar, menjadikan orang masuk surga. Tapi dengan dunia juga menjerumuskan setan. Apalagi dengan anak. Yang semula anak ada amanat, harapan, ternyata apa banyak orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Kenapa? Anaknya menjadi anak yang tidak kenal Allah. Padahal dia amanat, hanya senang punya anak saja lihat. Yang tadi kita sebutkan menjadi anak pencari dunia saja. Tidak dikenalkan kepada Allah. Ternyata harapannya adalah sirna. Yang semula dia berangan-angan punya anak yang ingin membahagiakannya. Ternyata anaknya akan menjadikan dia sebab sengsara di akhirat nanti. Karena tidak dididik dengan kebenaran. Nah, ini setan. Setan menjerumuskan kita. Baik, ayo kita semuanya koreksi semuanya. Diri kita sendiri. Jangan mau nuruti setan. Maka mendekatlah kepada Allah, kesejukan hati dengan berzikir, senang membaca Al-Quran, dekat kepada orang yang kita duga dia adalah dekat kepada Allah. Yang dekat kepada Allah, setan enggak bisa dekat-dekat. Datangilah tempat-tempat mulia. Majelis-majelis semacam ini. Majelis seperti ini setan pada lari terbirit-birit. Tapi nunggu nongkrong di sana nanti. Masya Allah, goda. Baik, ini saja insya Allah. Intinya, punyalah amalan para bapak ibu. Amalan-amalan, apakah kita punya wirid yang namanya sholat, termasuk usulnya zikir-zikir. Diberi, insya Allah ada dalam buku kita itu, buku zikir, ada Ratibul Haddad. Jika ibu punya waktu, baca Ratibul Haddad. Yang sudah ikut torekoh, amalkan yang serius sesuai dengan guru torekoh yang ngajarinya. Yang belum bisa membaca, tapi membaca Ratibul Haddad tidak bertentangan dengan torekoh yang pernah diambilnya. Seorang Qadiri bisa membaca Ratibul Haddad. Seorang Naqsyabandi bisa membaca Ratibul Haddad atau baca Wiridul Fatih. Sekarang ibu mampunya yang mana dulu? Yang paling ringan, yang bisa istiqomah. Ambil yang paling kecil dulu, yang Wiridul Fatih 7 menit. Baru setelah ibu sudah biasa dengan zikir, baru nanti ditingkatkan dengan yang lainnya. Harus punya zikir. Kemudian kalau bisa setiap langkah kita itu adalah dengan zikir. Biasakan kita dengan baca solawat dalam hidup kita, perjalanan kita. Kita di pasar ngapain nongkrong? Cuman kebetulan yang namanya zikir itu ternyata juga dipilih oleh Allah. Orang bisa berzikir. Ada orang di pasar tuh berjam-jam nongkrong tuh hanya bengong. Itu setiap hari sudah 25 tahun di situ. Ayo yang pernah di pasar. Coba kalau dia baca solawat tuh berapa ribu solawat dibaca? Di tangannya tasbih. Atau apa saja. Kalau perjalanan 10 kilo itu, kalau dia membaca sholawat itu bisa 1000 itu. Atau paling tidak 500 lah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Alangkah mudahnya kalau orang ada sadar. Makanya kita perlu membiasakan. Duduk di dapur. Lagunya enggak karu-karuan. Kenapa Anda baca sholawat? Insyaallah. Kita biasakan dengan sholawat, istighfar di tengah malam istighfar ingat dosa-dosa, masya Allah. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Semua yang keluar dari mulut anak Adam itu ada catatannya yang akan menghantarkan ke neraka. Bukan menyelamatkannya kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi omongan kita itu bermasalah semuanya kecuali kita gunakan untuk zikir dan ngajak kepada kebaikan. Atau menghentikan kemungkaran. Maka biasakan dengan zikir kepada Allah. Biasa. Ayo kita melatih. Biasa, biasa. Kalau sudah biasa, masya Allah. Perjalanan sini zikir. Kalau tidak sholat zikir. Yang punya Al-Quran, hafalan Qurannya. Yang tidak punya hafalan Quran, baca sholawat sudahlah. Zikirnya sholawat. Dok. Sholawat bagian daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan berzikir itu kita mendekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, setan jauh. Kalau dekat kepada Allah, setan akan jauh. Maka di rumah kita harus ada zikir. Jangan sampai tidak ada zikir. Untung-untung anak-anak diajak baca. Habis maghrib, setelah sholat sunnah dan sebagainya, baca Ratibul Haddad kalau bisa. Kalau tidak yang ringan tadi, Wiridul Fatih. Wiridul Fatih 7 menit. Kalau agak lama, kalau insyaallah istighfar dulu, insyaallah. Dengan banyak membaca zikir semacam itu, insyaallah dijaga oleh Allah. Dan setelah itu, jangan takut adanya santet, jangan takut adanya dukun. Makanya kita heran betul jika ada ustadz masih takut dengan dukun sama santet. Memang kita bisa kena santet, kena dukun, tapi bagi ahli zikir tidak akan punya pengaruh besar kepada. Nabi kena sihir, tapi tidak akan memungkir apa. Kena, kaget mungkin. Tapi setelah itu akan hilang itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sugeng kasihan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya yang telah berikan hikmah-hikmahnya di malam hari ini. Semoga hikmah yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang senantiasa selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Baik para hadirin, hadirat, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Saya telah kemarin membaca kitab fikih bahwa di dalam fikih menjelaskan Untuk akikoh anak laki-laki jatahnya 2. Kemudian perempuan 1. Yang saya ingin tanyakan, untuk laki-laki jatahnya 2, apakah dengan 2 itu kita bisa dicicil? Artinya misalnya ini tahun ini 1, tahun depannya 1 lagi. Kemudian untuk akikoh, di desa saya kadang-kadang orang mengatakan bahwa orang yang berkorban tidak akan diterima atau tidak boleh kecuali dengan melakukan akikoh dulu. Soalnya di desa saya Cipelem, Bulakamba, Brebes, rombongan dari Ibu Hajah Miftahul Jannah itu mengatakan bahwa orang yang belum akikoh itu tidak boleh korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Halo. Baik, terima kasih. Enggak, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, kalau misalnya ada seorang anak laki-laki yang sudah menikah, seorang suami ya Buya ya, terhadap ibundanya atau saudara-saudara perempuannya, tapi sementara mereka itu masih non-muslim gitu loh. Ya, masih non-muslim. Ya, kebetulan suami tersebut mu'alaf gitu Buya. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang biasanya pertanyaan masalah akikah ini akan mulai ramai di saat masuk hari korban. Ini banyak permasalahan. Permasalahan adalah kesalahpahaman fikih. Kesalahpahaman fikih yang pertama adalah orang ngira korban, saya bicara korban dulu, ngira korban itu seumur hidup sekali. Ini nih kesalahpahaman fikihnya. Sehingga kalau ada Pak Haji diajak korban, oh saya sudah korban kapan? 10 tahun yang lalu. Ini coba di masyarakat. Jadi sering bacanya, saya belum korban, saya sudah korban, saya belum korban, saya sudah korban. Padahal yang namanya korban itu sunnah. Kapan? Kapan kita masuk bulan itulah Idul Adha, maka itu disunahkan kita untuk korban. Ya kalau 60 tahun, kalau kita ketemu 60 kali ya 60 kali. Sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah. Baik. Nah kalau akikah seumur hidup sekali. Haji sekali. Ini makanya korban itu dianggap kayak haji. Makanya sekarang itu kampung di Indonesia itu sedikit penduduknya. Sebab di satu desa itu penduduknya cuma, kalau bisa ketahuan di hari raya, penduduknya cuma 46. Dari mana tahunya kambingnya cuma 46? Berarti kan kambingnya 46, penduduknya cuma 46. Yang korban cuma 46 orang, yang lain gak ngerti kalau korban itu sunnah baginya. Dan kalau orang sadar korban ini akan menabung. Tidak membeli di waktu mahal, bisa jauh-jauh. Setelah bulan haji buar, beli untuk disembelih tahun depan. Sunnah setiap orang, sunnah ini ya. Setiap tahun. Baik, ada pun masalah akikah itu disunnahkan dah. Kapan akikah itu disunnahkan? Dan siapa yang sunnah? Akikah disunnahkan atas orang tua. Jadi orang tua yang punya anak, sunnah dia mengakikahi anaknya. Bukan saya ngakikahi abah, ayah saya, bukan saya ngakikahi. Jadi hakikah itu pada dasarnya adalah jika seorang bapak dikarunia oleh Allah putra seorang anak, maka sunnah bagi bapak bukan bagi anak. Sunnah bagi bapak untuk mengakikahi, madhab kita. Jumhur ulama mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan wajib. Nah kapan? Ya kapan anak itu lahir, sunnah untuk diakikahi umumnya adalah di hari ke-7. Sambil diberi nama. Dan tujuan akikah adalah juga untuk memberitahu orang-orang. Dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian memberitahu, jangan sampai kaget, loh anak siapa begini. Kan gitu. Kalau hari ke-7 gak punya duit, ya ditunggu. Hari ke-21. Ya gak punya, ya kapan saja. Tahun depan deh. Sampai kapan? Sampai anak itu baligh. sudah head bagi wanitanya, atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas, atau seorang laki-laki sudah balig, sudah keluar mani, maka saat itu orang tua lepas. Tidak dituntut dengan yang namanya korban, apa, akikah. Sudah. Berarti apa? Sudah kedaluarsa. Seperti sholat duha wa sunnah bagi ibu. Kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai matahari kencang di atas sebelum itu. Setelah kelewat, ya sudah kelewat. Berarti kesunahannya kelewat, sudah. Kesunahannya kelewat. Karena apa? Anakku sudah balig. Aku belum sempat ngakikahi dia. Sampai di situ batasnya. Selagi dia belum balig, maka orang tua sunnah untuk mengakikahi. Kemudian pertanyaannya tadi, laki-laki dua, dicicil ya boleh sajalah. Dicicil boleh, sekarang aduh punyanya kambing satu, sembelih satu. Nanti ada lagi, sembelih lagi yang kedua, boleh. Gak ada masalah. Kemudian ada masalah hakikah lagi. Jika seandainya anak kita sudah terlanjur balig, belum sempat kita akikahi, apakah boleh dia mengakikahi untuk dirinya sendiri? Ya boleh. Paling tidak itu jatuh sedekah, akikahi. Misalnya apa? Saya belum, mungkin orang tuanya ngomong, nak, aku dulu malam larat fakir nak ya, jadi aku belum sempat ngakikahi kamu nak, ya sudahlah. Kalau begitu ya, seorang bapak boleh memberikan kambing kepada anaknya, nak ini kambing, akikahlah untuk dirimu sendiri. Baik, ini boleh. Ataupun dia mencari kambing, saya belum akikah. Agar mendapatkan sunahan, biarpun sebagian ulama mengatakan tidak jatuh akikah, tapi yang jelas dengan menyembelih kambing itu seperti sedekah, sudah dapat pahala. Jadi boleh mengakikahi dirinya sendiri. Tapi tidak dituntut lagi secara sunnah seperti waktu duha sudah kelewat begitu. Ini adalah masalah akikah, boleh dicicil urusan akikah. Ada pun masalah akikah dengan korban, nah ini loh, ada saja, masih berulang-ulang. Ini pertanyaan ini bukan khayalan, ada di masyarakat pertanyaan. Mana lebih dahulukan, akikah atau korban? Akikah atau korban? Misalnya, saya belum diakikahi. Saya umur begini, umur tua begini, Tuhan. Belum diakikahi misalnya. Datang bulan haji. Mana yang dibalukan, korban atau akekah? Ini pasti pertanyaannya tidak pernah ngaji. Yang tugas ngakekai saya itu siapa? Abah saya sudah selesai. Lalu korban, ya saya korban. Ngapain saya ngurus akekah? Nah, ini kadang-kadang pikir ini, belum akekah. Yang tugas ngakekai saya adalah ayahanda saya. Kecuali begini bunyinya. Saya mendapatkan anak, alhamdulillah mendekati bulan haji punya anak. Misalnya tanggal 3 Dzulhijjah punya anak. 10 Dzulhijjah itu, ini mana kurban atau akikah? Ini kan begitu loh. Akikah tugas siapa? Tugas saya. Kurban untuk saya juga saya. Mana begini? Nah, ini masuk akal pertanyaan ini. Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu, ente bakal punya duit lagi enggak nanti kalau akikahnya diundur sedikit? Oh punya, ya sudah korban aja sekarang, nanti akikah biar banyak yang disembelih nanti. Sebab kalau dijadikan akikah, enggak bisa korban. Tapi kalau akikah, tinggal mundur beberapa hari saja. Enggak susah sebetulnya. Yang menjadi masalah itu pertanyaan itu muncul karena orang menganggap korban itu seumur hidup sekali. Itu jadi korban, kalau ada orang belum diakikahi, korban adalah sunnah yang dikukuhkan. Adapun akikah bukan tugas saya, tugas abah saya. Kalau abah saya ternyata belum mengakikahi, ya karena tidak mampu. Memang itu tuntutan enggak ada. Kalau semua kulumal timarhun dan akikatihi, semua bayi itu akan digadai dengan akikahnya. Kalau enggak diakikahi enggak bisa beri syafaat kepada bapaknya. Loh, bapaknya melarat enggak punya duit. Masa Islam apa ajaran sekejem itu nih? Ini kan salah pahamnya santri yang ngantuk kerjaannya ngeliwet tok. Belajar yang jangan merepotkan orang sederhana sebenarnya permasalahannya. Tapi ini pertanyaan saya sering setiap masuk kalau begini pasti setelah hari Idul Adha itu coba ini. Ini tahun depan itu ada lagi pertanyaan anu. Karena beliau pasti ditanya lagi kalau ustaz-ustaz di kampung itu. Banyak ini terulang-ulang. Selesai ya. Jadi akikah adalah sunnah yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua untuk mensyukuri anaknya. Adapun korban atau atas diri. Kalau saya punya anak, maka saya dan anak dan istri korban. Kalau 10-10, 12-12. Kalau ternyata punya satu, kalau punya satu saja, aduh nih, satu keluarga cuma punya satu nih, lumayan satu. Seperti Nabi pernah dalam riwayat, Nabi menyembelih satu korban untuk keluarga, hadhi udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan keluargaku. Istilahnya sunnah kifayah. Jadi kalau kita punya keluarga 10, hendaknya nyembelih 10. Kalau enggak bisa 10 ya 9, enggak bisa 9 8, enggak bisa 8 7, enggak bisa satu mewakili keluarga semuanya. Mewakili keluarga semuanya. Pokoknya jangan sampai enggak nyembelih kambingnya. Nah ini. Makanya waktu kita di Arab dulu waktu sekolah, waktu pertama berumah tangga itu baru sholat hari raya Idul Adha itu ibarat tetangga ngomong, "Alen, badin, nah, nanti tak kirim daging ya." Oh iya. Kebayang di Indonesia itu dua on kan. Ya gitu, nah. Tak tahunya apa? Separuh kambing glebuk. Ah. Oh, begitu. Rupanya setiap rumah itu pasti nyembelih kambing satu, dua dan sebagainya. Dikasih separuh kambing. Karena kita sudah berumah tangga dikasih separuh kambing. Sebenarnya separuh kambing bingung. Akhirnya buat maulidan sama anak-anak. Sama teman-teman. Jadi budaya ini. Jadi namanya hari raya besar itu membesar betul, makan besar, enak daging semuanya. Di Indonesia Masya Allah memang orangnya kona'ah, jadi cukup 3 on, 4 on. Sudah begitu ada yang aneh-aneh lagi, dikalengin kasih tahun depan, sudah sedikit kasih tahun depan, aneh lagi nih. Ikan lohan, ikan patin, karena zaman korban dikornetin. Kelamaan kayak di negeri yang kebanyakan korban saja. Kita ngingetkan, gak usah pakai kornet-kornetan itu. Mau di kemana, mau di apa, mau dibawa kemana, ke Irian. Kirimkan duitnya sama biaya untuk ngalengin sudah jadi. Biaya pengalengannya, korbannya tetap di sini. Sebab di sini juga masih kurang. Paling banter 7 on. Ya. 7 on, 6 on. Anaknya 10. Dapat satu, betul. Akhirnya jangan dikunyah anak biar awet. Walhasil. Sudahlah, ini fatwa aneh-aneh sudahlah. Korban segera disampaikan. Terlambat dari hari tasyrik, haram bagi yang membaginya. Zalim kepada. Makanya korban itu hendak dituntas pembagiannya kapan? Hari tasyrik yang ketiga. Jadi hari raya pertama, kemudian besoknya hari tasyrik. 11, 12, 13. Dan korban-korban itu sepanjang hari tasrek masih bisa. Misalnya ibu hari raya Idul Adha gak punya kambing. Tak taunya hari raya Idul Adha mampir ke rumah bibi dikasih duit. Boleh besok nyembelihnya. Beli petasar, beli. Tidak harus pas setelah sholat. Ditunda sampai esok hari tasrek yang pertama, hari tasrek kedua, hari tasrek ketiga masih boleh. Tapi kalau Anda sudah diamanati untuk membagi daging korban, jangan disimpan ditunda-tunda. Tapi kalau daging korban sudah nyampe kepada Anda dapat bagian dikasih, boleh Anda simpan makan tahun depan juga boleh. Tapi karena sudah dikasihkan kepada Anda. Tapi kalau Anda masih diamanati untuk bagi, jangan disimpan. Kemudian ada daging korban yang wajib sama yang tidak wajib. Ini juga salah di masyarakat. Kalau korbannya tidak nazar, korban itu sunnah semuanya pada dasarnya. Selagi tidak dijadikan nazar, nazar itu aku nazar, aku menjadikan daging ini untuk korban. Dinazarkan untuk korban. Kalau sudah kambing itu dijadikan nazar untuk korban, maka yang punya tidak boleh makan. Tapi kalau korban sunnah, rata-rata sunnah, ya boleh makan. Ini ada lagi, enggak boleh makan. Nyium baunya dong. Sehingga dalam kalau sudah tradisi baik, semuanya punya sembelihan kambing, setiap rumah nyembelih kambing, nanti caranya membaginya begini. Saya nyembelih kambing dibagi tiga. Korban sunnah tadi dibagi tiga. Sepertiga dibagikan pada fakir miskin. Sepertiga untuk keluarga, jangan sampai keluarganya ngiler. Sepertiga lagi dimasak untuk menyambut tamu, karena mungkin tamu datang. Atlah dibagi tiga. Jadi boleh makan, jangan dikasih bulunya. Ada gak boleh kata Allah, Masya Allah. Kalau nazar iya, gak boleh. Ini adalah bab korban banyak nih. Hukum-hukum korban tuh banyak. Nih. Kalau kita bicara korban, tapi tidak apa-apa. Cukup sampai di sini dulu. Masih agak jauh, Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, Insya Allah. Baik seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah. kalau seorang sudah masuk Islam, kemudian punya bapak ibu yang masih dalam keadaan Nasrani dan saudara Nasrani, gimana sikap kita? Tetap berbuat baik. Namanya orang tua. Kecuali mereka mengajakmu untuk menyekutukan Allah. Al-Quran mengajari semacam itu. Kita hendaknya bergaul dengan mereka tetap dengan baik. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Ibu tetap ibu. Tidak boleh kita durhaka. Kecuali di saat mereka mengajak kita untuk keluar dari agama. Tidak bisa. Tapi kalau dia hidup baik-baik dengan kita, wajib kita. Kalau dia makan, lapar kita, kita hormat. Kita datang ke rumahnya, kita sapa. Apalagi orang tua di rumah kita. Dia pada dasarnya asli kafir, lalu seorang anak masuk Islam, tetap punya kewajiban. Itu indahnya Islam. Tidak akan menjadi musuh. Kecuali memang orang tuanya memusuhi, mengajak perang lain. Jadi tetap kita bergaul baik dengan ipar, dengan adik, dengan siapapun yang ada di rumah itu. Harus. Itu adalah yang diajar oleh Nabi SAW. Kecuali di saat mereka mengajakmu untuk menyekutukan Allah, maka tidak boleh kau patuh kepadanya. Fala tuti'huma. Jangan kau patuh kepada mereka di saat mereka mengajak menyekutukan Allah. Tapi kalau tidak ada, wajar, tetap kita bergaul dengan baik. Seperti orang tua. Diberi makan, kita makan enak, kita dia bagi makan enak. Kemudian dengan akhlak yang mulia, inilah Allah akan membuka hatinya nanti. Bukan masuk Islam, sok. Oh, bapakku kafir, ini enggak ada seperti itu. Harus tetap, bahkan lebih baik, lebih mulia, lebih baik akhlaknya dari sebelumnya. Ada orang pernah punya urusan riba, gimana tobatnya? Berhenti, sudah. Dulu pernah makan riba, sudah selesai. Allah Maha Pengampun. Dulu berurusan sama riba, suka makan riba, bagaimana sekarang tobatnya? Ini pertanyaan. Tobatnya udah berhenti sudah, jangan diulang lagi, berjanji. Allah Maha Pengampun, selesai. Tobatnya adalah, kalau kita meminjam kepada orang, lalu kita pengen tobat dari riba, ambil rosmalnya, ambil uang tanpa bunganya. Misalnya, kalau kita minjamkan kepada seseorang 10 juta, dalam hitungannya adalah, sudah 10 tahun dia tidak bayar menjadi 13 juta bunganya atau ribanya. Maka cara tobatnya gimana? Ambil modalnya saja. Tidak usah pakai tambahan, itu tobatnya. Kalau memang kita masih berurusan. Tapi sudah dimakan dan seterusnya, minta tobat kepada Allah dan menangis, Allah Maha Pengampun. Selesai, tobatnya seperti itu. Allah mudah. Ada penyesalan. Tapi tobat, pinjam lagi. Nah ini tobatnya. Tobat yang sesungguhnya. Orang kepleset, banyak kepleset. Tapi Allah juga buka pintu tobat kalau mau. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menjauhkan kita dari riba. Apa ini? Tulisannya kurang. Insyaallah. Ada seorang meminjam uang tanpa sepengetahuan anak dan suaminya. Seorang ibu berarti. Dikarenakan ia mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak dan suaminya. Suaminya nganggur nih. Anak-anaknya sudah bekerja, maka ia tak lagi mencari nafkah dikarenakan kebutuhan sudah ditanggung anak-anak. Tapi menantunya sering apalagi ini. Salah tulisannya. Mungkin sayanya sudah. Bukan salah yang nulis, saya enggak bisa baca ini. Insyaallah jalan-jalan tersan. Insyaallah semoga nanti ditulis lagi insyaallah. Baik, cukup sampai di sini insyaallah, semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Menguatkan kita, iman kita sehingga kita jauh dari godaan setan. Jangan lupa majelis zikir dan tausiah Al-Bahjah besok malam, Selasa malam Rabu, musola Al-Bahjah Wanasabah Kidul. Di pesantren Al-Bajah yang dibangun. Kajian Tadhkirah Hadramiyah dengan Umi Sabtu yang akan datang di ruang Madya Komplek Islamic Center. Majelis Hadroh Basaudan besok sore. Ini adalah majelis baru Hadroh Basaudan di pesantren. Kita baca Hadroh di situ. Jam setelah asar jam 4 di pesantren Al-Bahjah. Dan minta doa di Al-Bahjah 2 menjelang pengecoran. Semoga Allah mudahkan mengirim orang-orang membantu. Ini ditulis angkanya. Yang pengen berjuang sana saja ngelihat sendiri langsung. Insya Allah di sana ada buka apa? Insya Allah ada segala kebaikan di sana. Memang belum lengkap untuk bahan-bahannya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mencukupi Al-Bahjah 2 dengan pembangunannya dan juga Al-Bahjah 1 dan semua pondoknya kaum muslimin ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan hati yang mencintaimu ya Allah. Hati yang dekat kepadamu ya Allah. Muliakan kami dengan ibadah ya Allah. Muliakan lidah kami dengan berzikir ya Allah dan hati kami dengan ingat kepadamu ya Allah. Dan jauhkan kami dari godaan syaitan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan dan jauhkan kami dari menuruti hawa nafsu kami ya Allah. Kami ingin di saat beribadah dengan bimbingan syariat-Mu ya Allah. Maka kami mohon dekatkan kami kepada guru-guru mulia ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada guru-guru mulia kami sehingga kami mudah mendengar petuah mereka ya Allah. Tambahkan kecintaan kami dan penghormatan kami kepada guru-guru mulia kami ya Allah sehingga kami mudah mendengar pesan-pesan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa berbakti pada orang tua kami di saat hidup mereka dan bagi yang sudah ditinggal oleh orang tua mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan mereka untuk bisa berbakti kepada orang tua mereka. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka anak yang sering menyakiti orang tua mereka, ya Allah, dengan lidah mereka atau perilaku mereka, ya Allah, sungguh itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka ini, ya Allah, yang mendengar suara ini, yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini, ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua mereka, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan jadikan kelak menjadi ahli surga ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah untuk berbuat menyakiti orang tua kami. Jangan biarkan kami ya Allah durhaka kepada orang tua kami. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon entaskan kami dari segala keharaman ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Kami mohon siapapun yang saat ini yang terjerat dengan riba dan hutang, kami mohon ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Entaskan mereka dari kehinaan riba dan segala kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti pasangan kami. Jauhkan kami dari ya Allah dari salah mendidik anak-anak kami. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jangan sampai kami salah mendidik mereka. Kami takut ya Allah, kami takut ya Allah anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, yang menjadi sebab keselamatan kami kelak di akhirat ya Allah, dan kebaikan kami di dunia ya Allah. Ya Allah, dan jika ada di antara orang tua yang ada di sini yang telah salah mendidik anak mereka karena tidak dikenalkan agama, maka kami mohon ampuni mereka dan kembalikan anak mereka kepada kemuliaan. Sungguh bagi-Mu sangat mudah. Kenalkan kepada anak mereka ya Allah agama, agama yang Kau kirimkan, yang berikan Kau berikan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada orang tua yang punya anak bejat sesat, kami mohon berkat kehadiran orang tua mereka di tempat ini, jadikan anak-anak yang soleh ya Allah, yang soleha, yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh bagi-Mu mudah untuk merubah siapapun ya Allah. Maka rubah keadaan kami dari keadaan yang tidak Kau ridhoi menjadi Kau ridhoi, dari keadaan yang tidak baik menjadi baik ya Allah, dari keadaan maksiat menjadi taat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka.